Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' al-huda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Indak ada ikra' hadis. Lam taqra' al-hadis. Idza akala ahadukum wa idza shariba wa idza shariba falyashrab rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fiik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masuk pada pelajaran kita. Taysirul 'allam bi syarhi 'umdatil ahkam. Kita masuk pada al-hadisus samin wa salasun. Hadis yang ke-38. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, aku diberi lima. Aku diberi lima perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala berperang dengan menumbuhkan rasa takut kepada musuh sejauh perjalanan sebulan. Jadi misal mau berperang sebulan, sejauh perjalanan sebulan itu sudah takut duluan musuh. Jauh-jauh hari sebelum menyerang sudah rasa takut menghinggapi mereka. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku tanah masjid ini suci. Suci tanah. Bagi yang ingin bertayamum dengan debu tanah diperbolehkan bagi yang tidak mendapatkan air. Demikian pula masjid, masjid dijadikan suci bagiku. Maka siapa saja yang ingin sholat dari umatku, yang telah masuk waktu sholat dari umatku, hendaklah dia sholat dimanapun tempatnya. Misal dia berada di luar kota, waktu sholat telah masuk, hendaklah dia tunaikan sholat. Ketika itu, di tempat tersebut, dia mencari masjid kalau laki-laki, kalau perempuan di rumah, di tempat manapun. Berbeda dengan dahulu, kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala, la yu'adduna ibadatihim illa fil kana'is. Tidaklah mereka dahulu, orang-orang dahulu menunaikan ibadah-ibadah mereka melainkan di kanais. Kanais itu kanisah, jamak dari kanisah, tempat ibadah mereka. Bahasa kitanya gereja. Awil biak atau biak, tempat ibadah orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu. Beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Barakallahu fikum. Harus di sana. Nabi SAW tidak. Ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uhilat liyal maghanim, dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah. Harta rampasan perang. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala ghanimah di sini allati tu'khadhu minal kuffar, yang diambil dari orang-orang kuffar, wal muqatilin, dan orang-orang yang berperang. Halalun lihadzan nabi sallallahu alaihi wasallam, halal bagi nabi ini wa ummatihi dan umatnya. Yattasimunaha ala ma bayyana Allah taala, mereka berbagi, boleh berbagi dengan harta rampasan tersebut sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa taala jelaskan, sesuai dengan hukumnya. Rasulullah SAW telah membagi hukumnya, telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala keterangan-keterangannya berapa-berapa. Yang jelas halal. Ba'da an kanat muharramatan 'alal anbiya'i sabiqin, yang dahulu hukumnya haram. Haram. Harta rampasan perang itu haram. Tidak boleh diambil oleh mereka. Orang-orang terdahulu. Ketika berperang adalah harta rampasan. Tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Haram hukum. Bagi para nabi dan umat-umatnya. Haitsu kanu yajma'unaha. Mereka kumpulkan. Orang-orang dahulu ketika mendapatkan harta rampasan perang, mereka kumpulkan. Tumpuk. Ada banyak misalkan. Tumpuk semua. Misal serumah ini antara rampasan perang, habis berperang dengan orang-orang kufar, orang kafir, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Fa in qabilat, jika diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nazalat alaiha narum minas sama fa ahraqatha, turun dari langit api, disambar, hangus sudah, hancur. Kalau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan mereka. Ini orang-orang terdahulu. Beda dengan Nabi SAW, kekhususannya adalah dibolehkan untuk mengambil harta rampasan perang, membagi-baginya. Kemudian yang berikutnya, yang berapa lagi? 4. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak halal bagi orang-orang yang sebelumku dari kalangan para nabi. Wa utitu syafa'ata, dan aku diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Anna Allah subhanahu wa ta'ala khassahu bil maqamil mahmud. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Nabi SAW dengan kedudukan yang terpuji ini. Wa syafa'ah al-udma, syafa'ah yang udma, syafa'ah besar. Yawma yata'akhar anha ulul azmi minar rusul. Ketika itu mereka pada hari kiamat, para rasul yang dari kalangan ulul azmi, tidak mampu untuk memberikan syafaat ini. Maka Nabi SAW yang mengatakan ana laha, akulah yang memberikan syafaat. Wa yasjud tahtal arsy, Nabi SAW sujud di bawah arsy. Wa yumajjidullah ta'ala bima huwa ahlu, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yuqal, dikatakan kepada Nabi SAW, isfa'tu syafa'at, berilah syafaat, engkau akan diperkenankan memberikan syafaat. Wa sal tu'tah, mintalah, engkau akan diberi. Ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, diberikan syafaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaatul udhma, syafaat al-udhma. Barakallahu fikum. Kemudian pula Rasulullah SAW menyebutkan kekhususan beliau yang terakhir. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, dan nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Musa diutus kepada bani siapa? Bani siapa? Bani Israel. Nabi Musa kepada bani Israel. Nabi ini kepada bani ini. Nabi ini kepada umatnya ini. Nabi ini umatnya ini. Ada umatnya masing-masing. Umatnya masing-masing. Tidak kepada seluruh manusia. Tidak. Wabu'ithu ilan nasi kafatan, sementara aku, kata Rasulullah SAW, diutus kepada manusia secara menyeluruh. Semua manusia, yang Arab, yang Ajam, semuanya, yang hitam, yang putih, kulit hitam, kulit putih, warna kulit apapun, suku apapun, daerah manapun, negara manapun, tempat manapun, wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dahulu. Dahulu mereka ada nabinya tersendiri, ada nabi tersendiri. Dan pada sekarang ini nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Syahid dari hadis ini yang diambil dalam topik pembahasan kita adalah Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku al ardu, tanah, debu itu suci. Kaitannya dengan bab kita. Kita pada bab apa sekarang? Tayammum, debu itu suci. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi. Barakallahu fikum. Ma yukhadu minal hadith, di antara faedah yang disebutkan dalam hadith ini, tabdilu nabiyina sallallahu alaihi wasallam, keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya, dari seluruh para nabi. Wa tabdilu ummatihi ala sa'iril umam, dan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua umat. Atsani, yang kedua, ta'didu ni'amillahi 'alal 'abdi, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Wa in dzakaraha 'ala wajhi syukr wa dzikri ala'ihi yu'addu 'ibadatan, dan jika hamba tersebut menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka dianggap ibadah. Hal itu teranggap ibadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam nusira birru'bi, beliau diberikan pertolongan dengan ar-ru'b, diberikan rasa takut pada musuh sejauh sebulan perjalanan mau menyerang itu sudah rasa takut dalam hati musuh. Sudah mulai rasa takut pada mereka ketika ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uhillat lahul maghanim, dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang. Wa bu'itha ilan nasi amatan, diutus kepada manusia semuanya. Wa u'tiya syafa'ah, diberikan syafa'ah. Wa ju'ilat al ardu lahu wa li ummatihi masjidan wa tahuran, bumi ini dijadikan bagi beliau dan bagi umatnya sebagai tempat sujud masjid. Boleh dibangun masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Wa tahuran, dan suci. Kullu hadza min khasa'isihi, semua ini termasuk dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad uddat khasa'isuhu, dan sungguh telah dihitung kekhususan beliau. Fakanat 17 khaslatan, ada 17. Wa hiya inda San'ani, Imam San'ani menurut beliau ada 21. Wa man tatabba'a al-jami'in, siapa yang meneliti kitab Jami' as-Saghir atau dan Jami' al-Kabir, dia akan mendapatkan tambahan. Silakan dirujuk pada kitab Jami' as-Saghir atau Jami' al-Kabir. Arabi, yang keempat, an-nasihat as-salah la takhtasu bi buk'atin duna ukhra. Sahnya salat itu tidak dikhususkan pada suatu tempat. Misal salat itu hanya sah di Batu Raja saja, di luar Batu Raja tidak sah. Tidak demikian. Boleh di tempat manapun. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran? Masih kedengaran ya? Al-khamis, yang kelima, anal asal fil ardi at-taharah lis salati wa tayammum. Hukum asal dalam tanah, debu, tanah itu boleh dipakai untuk taharah dan salat. Tidak mengapa. Dipakai untuk tayammum, taharah dan salat. As-sadis, faedah yang keenam, anna kulla ardin salihatun liyutayammam minha. Setiap daerah, setiap tempat yang ada di permukaan bumi ini pantas untuk dijadikan tayammum. As-sabi' yang ketujuh, sa'atu hadhihi syari'ah, alangkah lapangnya syariat ini, wa 'azamatuha, dan luasnya, lidza ju'ilat litandimi al-'alam kullihi, syariat ini untuk alam semesta semuanya tanpa terkecuali. Fi ibadatihi, wajib untuk mengikuti syariat ini dalam hal ibadah, wa mu'amalatihi mu'amalah, ala ikhtilafi amsarihi wa taba'udi aqtarihi. Sekalipun mereka saling berjauhan tempat dan daerah, dimanapun wajib mengikuti syariat ini. Al-Thamin yang ke-8, ayyuma rajulin la yuradu bihi jinsur rijal. Bukan yang dimaksud ucapan Nabi SAW, laki-laki manapun yang mendapati sholat dari kalangan umatku, bukan yang dimaksud adalah jenis laki-laki, bukan. Wa innama yuradu amsaluhu minan nisa, akan tapi yang dimaksud juga wanita. Karena lafaz rajul itu bisa bermakna seseorang. Lianna nisa syaqaiqur rijal, karena wanita itu syaqaiqur rijal. Bahasa terjemahan letterleg-nya, saudara kandung laki-laki. Ya, wanita saudara kandung laki-laki. Terjemahan bebasnya, wanita dan laki-laki itu sama dalam hal hukum. Tidak ada yang membedakan. Barang siapa yang membedakan wajib mendatangkan dalil. Ini hadis Nabi SAW. An-nisa syaqaiqur rijal. Syaqaiq itu jamak dari syaqiqah. Jamak dari syaqiq. Syaqiqun itu artinya saudara kandung. Maknanya adalah wanita dan laki-laki sama dalam hal hukum. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, baru kita beralih ke sana. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, berarti sama. Pada yang terakhir, qala Sun'ani mengatakan innama khussa masafatu syahr. Kenapa dikhususkan perjalanan sebulan? Duna masafati abad minhu. Kenapa tidak lebih dari sebulan? Ketika musuh mau menyerang itu sudah mulai muncul rasa takut pada hati mereka. Li'annahu lam yakun bainahu wa baina man adhara al-adawata lahu akthar min dhalik. Dikarenakan tidak ada di antaranya dan di antara orang yang menampakkan permusuhan lebih dari itu. Berarti 30 hari itu sudah luar biasa, sudah lama perjalanan, sudah lama dalam berperang. Alhamdulillah selesai kita hadis yang berkaitan tentang tayammum. Siapa yang mau surat? Selesai kita bab ini. Siapa yang mau setoran? Abu Akar. Hadi lagi, setoran nih. Bab tayamum nih. Wallahira. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsan. Barakallahu fiik. Yang lain? Nah, gimana nih? Nanti kalau Adi enggak hadir gimana? Siapa lagi? Abdul Rahman, Habita? Dadah, cukup. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, tolong diingatkan masih ada ikhwah yang ketika sholat tidak mengambil sutra. Sutra itu mungkin Allah alam mungkin belum tahu hukumnya, mungkin belum tahu. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sutra. Ala kullin, pendapat yang manapun semuanya sepakat akan afdholiyahnya. Dianjurkan yang sutra. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza shalla ahadukum ila syai", apabila kalian salat menghadap sesuatu, "yasturuhu minan nas", yang menutupi dari manusia. "Fa'arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyatba'hu", dan ada orang yang ingin lewat maka dihalangi. "Fa'in aba falyuqatilhu", kalau dia masih tetap ingin lewat maka dihalangi lagi. "Fa inna ma huwa syaitan", hanya saja itu adalah syaitan, perbuatan yang seperti itu adalah syaitan. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna ma huwa syaitan", hanyalah dia itu syaitan. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Syekh Al-Albani berkata dalam sifat salat Nabi, sanadnya jayyid, "La tusalli ila ila sutra", jangan engkau salat kecuali menghadap sutra. Perintah dari Nabi SAW. Apa itu sutra? Sutra itu disebutkan dalam sebagian riwayat, "Mithlu mu'khiratir rohal", seperti mu'khiratir rohal, pelana tempat duduk ketika mau naik unta. Ya, tempat duduk ketika mau naik unta. Ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tempatnya berbeda-beda. Kalau antum sudah pernah naik unta, sudah pernah melihat unta, nah itu akan antum saksikan perbedaan. Oleh karena itu, pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam, ukurannya yang jelas, yang penting dia tegak. Tegak. Tidak mesti ada seberapa zira, sehasta, sekian-sekian. Karena mukhiratul rahl itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Selama dia masih tegak, itu pantas dijadikan sutra. Yang lebih selamat, cari yang tinggi. Seperti dinding. Yang tegak, dinding. Sholat menghadap sutra. Batasannya berapa jaraknya? Jaraknya mungkin dikira-kira. Seperti kambing mau lewat. Kambing mau lewat. Jadi, jangan terlalu dekat. Jangan pula terlalu jauh dengan sutra. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengambil sutra ketika salat. Dan ini berlaku pada imam. Imam dalam salat itu disyariatkan untuk mengambil sutra. Dan tidak berlaku pada makmum. Jangan pula kita cari sutra nanti. Ketika jadi makmum kita sibuk ngambilin sesuatu apa di depan kita. Tidak. Sutrohnya makmum itu adalah imam. Imam sutrohnya makmum. Demikian pula seorang yang sholat sendiri. Sholat sendiri, misalnya sholat sunnah, itu disyariatkan untuk mencari sutroh. Sholat menghadap ke sutroh. Permasalahan di sini ketika seseorang sholat masbuk. Masbuk dia. Sutrohnya tidak dia dapati dari benda mati. Sutrohnya benda hidup. Makhluk hidup. Yang duduk manusia, ya, yang semestinya bagi seorang yang dijadikan sutra adalah menunggu sampai orang yang sholat yang menjadikan dia sutra itu selesai, karena ini masuk dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Akan tapi kalau misalkan dia ada hajat keperluan, tidak mengapa dia pergi. Apakah disyariatkan untuk maju mencari sutra, untuk maju mengambil sutra bagi yang masbuk tadi? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di antara ulama berpendapat maju cari sutra. Maju di sini jaraknya tidak jauh, jaraknya dekat, jaraknya yang bisa diperkirakan seorang itu masih melihat dia dalam keadaan sholat. Kalau seperti misal dari ujung situ, kemudian sutrohnya di depan pergi, dia tidak mendapat itu lagi kecuali di sini. Apa yang harus dia lakukan? Apakah maju sampai ke sini? Itu namanya jalan-jalan. Ya. Tidak perlu maju kalau seperti itu. Kalau jaraknya jauh, tidak maju. Tidak usah maju. Kalau jaraknya dekat, nah ini pendapat sebagian ulama, maju. Kalau jaraknya dekat dengan sutroh yang akan dia jadikan sutroh itu, maju. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berpendapat tidak disyariatkan maju. Kalau masbuk, sutrohnya pergi, tidak disyariatkan maju, tidak disunnahkan maju. Karena tidak ada dalil dari para sahabat. Kalau seandainya ini adalah sahih dari, seandainya perbuatan ini adalah disyariatkan, tentu ada dalil dari para sahabat. Tentu mereka akan mencontohkan kepada kita. Dan sampai sekarang tidak kita dapati contoh dari para sahabat dalam hal ini. Sehingga tidak disyariatkan, tidak perlu maju. Tetap di tempat. Kalau ada yang lewat, tetap dihalangi. Tetap dihalangi. Akan tetapi tidak maju. Kalau maju, kita perlu dalil, perlu contoh dari para sahabat dan tidak didapat contoh dari para sahabat. Wallahu a'lam, yang kedua ini saya lebih cenderung padanya. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi tadi sutrah itu hukumnya disyariatkan, ya, dianjurkan bagi kita semua untuk mengambil sutrah. Paham dong? Azani kayak baca kitab aja ini. Yang kedua, aminnya yang mendahului imam. Amin itu nanti akan kita lewati pembahasannya. Kita semestinya ketika membaca amin itu muwafaqatul imam, sama dengan imam. Bacaannya sudah kita jelaskan. Amin seperti Yasin, ya, seperti Yasin. Amin. A-nya dua harokat. A-nya dua harokat. Amin. Gitu ya. Bukan amin. A-nya panjang sekali. Atau juga ditasdid. Amin. Nah, yang ini tidak boleh. Fatal kalau yang seperti ini. Yang ditasdid ini-nya fatal. Jadi bagaimana? Amin. Seperti Yasin. Ya, seperti Yasin dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Sujud seperti anjing tidur. Gimana anjing tidur? Oh, sujud seperti itu. Nah, diingatkan kalau misalkan antum mendapati ada seseorang yang seperti itu, diingatkan. Rasulullah SAW ketika sujud terbuka, terbuka tangannya lebar sampai terlihat putih ketiaknya. Rasulullah SAW ketika sholat menjadi imam. Akan tapi kalau sholat itu berjamaah, sholat berjamaah, kalau kita mau membuka lebar, tentu mengganggu orang lain. Tentu akan mengganggu orang lain. Jadi bagaimana kalau berjamaah? Kata para ulama, kalau berjamaah tidak seperti itu. Direnggangkan. Akan tetapi tidak berlebihan. Cukup diangkat saja. Cukup diangkat. Kalau ternyata pada beberapa keadaan terturun, misalkan antum melihat seorang itu mungkin tidak sengaja, mungkin saudara antum tidak sengaja, diingatkan, tidak mengapa. Diingatkan. Tapi jangan seperti itu. Atau anak asing melihat atau seperti, oh ya, senang mungkin dia diingatkan. Karena diberikan kebaikan oleh saudaranya. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana sujudnya? Diangkat, ya. Siku ini diangkat. Siku diangkat. Jangan ditidurkan. Yang benar adalah sikunya diangkat. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. InsyaAllah nanti akan kita lewati pembahasan ini dalam sifat sholat Nabi. InsyaAllah tidak lama lagi pembahasan. Barakallahu fikum. Selesai kita dari bab tayamum. InsyaAllah nanti kita masuk bab haid setelah ini. Baru bab sholat. Setelah ini baru kita masuk bab sholat. Bab haid tidak panjang juga. Tidak panjang. Hadisnya sedikit. Dan itu kita baru masuk sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain? Tanyakan. dalam pembahasan kita tadi, ada yang belum dipaham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.